Tapi bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, قبل الشروع إلى البحث في اختلاف العلماء تقرؤون الحديث. نعم, قوموا فاقرأوا. بسم الله. بقي معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وهو رحمه الله من الذين يرون أنه حج قارنا. dan beliau شيخ الإسلام termasuk ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW hajinya qarin. Wa yuwaffiq bain riwayat, dan beliau bisa mencocokkan, mengakurkan di antara semua riwayat. Yang zahiruhal ikhtilaf, yang tampaknya secara zahir bertentangan, ternyata bisa diakurkan semuanya oleh beliau rahimahullahu taala. Dan itu cara yang paling baik. Madam selama bisa diakurkan, maka jangan berpindah kepada cara-cara yang lain, apalagi nasih dan mansukh. Ikhwanul na'azakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala, was-sawabu anna al-ahadith fi hadzal bab muttafiqah. Yang benar bahwa hadis-hadis dalam bab ini semuanya muttafaqah atau mencocoki, tidak ada yang bertentangan. Illa bi ikhtilafin yasirin yaqa mithluhu fi ghairi dhalik, kecuali perbedaan yang ringan yang terjadi pada masalah-masalah lain. Dan yang terjadi pada hampir setiap perkara fiqh, ada kalimat-kalimat yang sepertinya berbeda, ternyata maknanya sama. Demikian pula dalam hadis ini, fa inna sahabata thabata anhum annahu tamatta'a, karena para sahabat telah sabit dari mereka bahwa mereka mengerjakan tamattu', dan bahwa Nabi SAW bertamattu'. Isyarah ila ayy hadis, ila hadis alladhi qabl, tamatta'a Rasulullah, iya kan? Tetapi wattamattu indahum yatanawalul Qur'an, yang cetakannya seperti saya, Qur'an salah. Ini memang banyak salah cetakannya. Di sini saya agak tama'un, berkali-kali, kok ya tanawalul Quran ini apa maksudnya? Ternyata bukan Quran. Saya bandingkan dengan cetakan lain, Kiron, enggak ada benderanya. Kalau ada benderanya Quran. Baik. Wa tamattu indahum yatanawalul Quran. Adapun tamattu menurut mereka waktu itu, istilah mereka, tamattu adalah menggabungkan antara haji dengan umrohnya. Apakah dalam satu ihram atau dipisahkan dengan dua ihram, mereka bilang tamattu. Sedangkan yang dimaksud saat itu adalah qiran. Nabi menggabungkan antara haji dengan umrohnya. Walladzina ruwiya anhum, dan apa yang diriwayatkan dari mereka, annahu afrada. Ini harusnya garis baru. Harusnya garis baru. Pembahasan di atas titik. Kemudian walladzina ruwiya anhum annahu afrad. Adapun yang diriwayatkan dari mereka bahwa beliau melakukan ifrad. Ruwiya anhum annahu tamattu, dan diriwayatkan dari mereka juga bahwa beliau tamattu. Wa yuriduna bihi ifrad a'malil hajj. Maka yang dimaksud adalah beliau menyendirikan a'malul haji. Adapun umrohnya digabungkan bersamanya dalam niat. Digabungkan bersamanya dalam niat. Bagaimana? Bihaitsu lam yusafir linnusukaini safaraini. Di mana beliau tidak safar untuk dua ibadah dengan dua safar, tidak. Kalau afrad benar-benar afrada, haji saja, berarti beliau perlu datang untuk umrohnya, safar lagi, maka itu tidak demikian. Itu ifrad yang dipahami sekarang. Tetapi waktu itu mereka bilang afrada, Rasulullah SAW afrada, maknanya beliau meniatkan haji, talbiyahnya atau ihlalnya adalah untuk haji. Walam yatuf lahuma tawafaini, beliau tidak tawaf dengan dua tawaf, beliau tidak sa'i dengan dua sa'i. Kalau tamattu umrohnya ada apa? Tawafnya ada dua, tawaf haji, tawaf umroh. Sa'inya ada dua, sa'i umroh, sa'i haji. Kan begitu. Kalau qiran, Nabi meniatkan haji dan tawafnya tawaf haji. Hanya saja diniatkan bersamanya umrah. Baik, berarti tawaf pertamanya tawaf qudum. Barakallahu fikum. Maka mereka mengistilahkan yang seperti ini dengan ifrad. Afrada, Nabi afrada bil haji, karena tawafnya tawaf haji dan sa'inya sa'i haji. Oh, di mana umrahnya? Diiringkan di dalamnya dengan dua niat. Baik. Kembali kepada ucapan beliau. Fayuqalu, ini yang perlu dikasih garis atas, kasih stabilo yang tebal. Fayuqalu, maka dikatakan tamatta'a tamattu'a qiranin wa afrada a'malul hajj wa qarana bainan nusukain. Ringkasnya, masya Allah. Qala Syekhul Islam, qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka bisa dikatakan Nabi tamattu' karena menggabungkan dua ibadah sekaligus dalam satu safar, tetapi dengan diiringkan bersama-sama. Beliau dikatakan ifrad karena beliau mengafrada menyendirikan amalan haji dan dikironkan atau diiringkan di dalamnya bersama umrah. Baik, selesai, tergabung semua tiga istilah tadi di dalamnya. Wa qad fasara tamattu'al madhkur fil ayati bima yashmulul amraini, dan telah ditafsirkan makna tamattu yang ada dalam Quran yang tersebut dalam ayat. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hajji, maka tafsirnya yashmulul amrain, tafsirnya mencakup dua-duanya, tamattu dengan makna yang ma'ruf yang kita kenal, ataupun tamattu dengan makna menggabungkan keduanya dalam satu niat, yaitu qiran. Ya bima yashmulul amrain, al-qiran wa tamattu al-ma'ruf. Apa dua tadi? Mencakup dua makna. Tamattu bermakna qiran dan tamattu dengan tamattu yang ma'ruf. Ladal fuqaha bisyurutih. Tamattu yang ma'ruf yang dikenal oleh fuqaha dengan syarat-syaratnya. Yang memisahkan ihramnya, ihram untuk umrah kemudian tahallul, kemudian ihram untuk haji kemudian tahallul, maka ini yang dikatakan dengan tamattu'ul ma'ruf. Wa ikhtalafu ayyul ansaki thalatha afdal. Ini juga harusnya garis baru. Min haqqihi, paragraf baru. Cuma di sini dicetakan saya gabung jadi satu. Qala, dan mereka bersisih lagi dengan perselisihan yang kedua. Tadi ikhtilaf yang pertama sudah selesai. Sekarang ikhtilaf yang kedua, ayyul ansaki thalathati afdal? Manasik mana yang afdal dari tiga manasik? Ifrad, qiran, tamattu'. Ayyuha afdal? Fal mashhuru min madhhab al imam Ahmad anna tamattu' afdalu thalathah. Adapun yang masyhur dari ucapan Imam Ahmad bahwa yang namanya tamattu paling afdal dari tiga manasik. Itu adalah paling afdal. Wa qad naqala anil imami Ahmad atau nuqila anil imami Ahmad, dan telah dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah ucapan beliau, la asyukku anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana qarina. Tidak ragu lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melakukan haji qiran. Tidak ragu lagi. Wal mut'atu ahabbu ilayya, tetapi mut'ah lebih kami sukai. Loh, Nabi ngerjakan qiran, kenapa kita mut'ah tamattu? Wa huwa akhirul amrain, karena itu adalah akhir dari urusan beliau. Bagaimana keterangannya kalau itu akhir dari urusan beliau, padahal yang akhir beliau ya qiran itu. Apakah ada lagi setelah itu Rasulullah SAW haji? Tidak ada. Itu haji wada. Mengapa Imam Ahmad menyatakan wa huwa akhirul amrain, itu adalah yang terakhir dari dua urusan Rasulullah SAW? Iya. Shadaqa rahimahullah. Mengapa? Karena Nabi menyatakan kalau aku bertemu lagi tahun depan, aku akan, itu yang terakhir. Walaupun dalam bentuk lisanan, tidak dalam bentuk praktek. Yaitu kata beliau ucapan Rasulullah SAW, lau istaqbaltu min amri mastajbart lamasuqtul hadya wala halaltu ma'akum. Kalau saja aku sempat menemui tahun depan, atau bahasa terleknya, kalau saja datang padaku waktu yang sudah aku lewati tadi, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku akan bertahalul bersama kalian. Berarti mada akhirul amrain, tamattu atau qiran? Tamattu. Hada akhirul amrain. Law istaqbaltu min amri mastadbart lamasuqtul hadya wala halaltu ma'akum. Fahuwa ta'assufun ala fawatih. Ucapan ini adalah ta'assuf beliau. Ta'assuf itu apa ya? Bukan menyesali, tetapi menyayangkan. Kenapa saya tidak bisa tamattu? Kalau aku dapat waktu tahun depan, kalau aku bisa menemui lagi musim haji seperti ini di tahun depan, niscaya aku akan tamattu bersama kalian. Itu ta'assufun minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa akkada ala ashabihi an yafsakhu hajjahum ilaihi. Juga ditegaskan lagi dengan ucapan Nabi memerintahkan para sahabatnya agar memisahkan haji dari umrahnya. An yafsakhu hajjahum, untuk memisahkan hajinya dari umrahnya. Taib, di mana itu? Pada kalimat yang sedang kita hafalkan atau yang tadi kalian baca. Falamma dakhala Makkata. Yang lebih tepat ketika setelah sa'i atau di akhir sa'i, Nabi menyatakan siapa yang tidak membawa hewan kurban hendaklah jadikan tawafnya sebagai umrah kemudian tahallul kemudian yuqassir. Baik, ini ta'kid dari Nabi SAW. Dan qaul aqwa minal fi'il. Li'anna al-fi'l yahtamil ihtimalat. Tetapi qaul sudah sangat jelas perintah yang harus dikerjakan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa min man ikhtarat tamattu', dan di antara yang memilih tamattu' dan menganggap tamattu' lebih afdal adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, wal Hasan, wa Atha, wa Tawus, wa Mujahid, wa huwa ahadu qawli Syafi'i, dan itu salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahumullahu ajma'in. Wa dhahaba Tsauri, adapun Imam Tsauri, wa ahlur ra'yi, dan golongan ahlur ra'yi, ahlur ra'yi ini dulu istilah untuk madrasahnya Abu Hanifah. Madrasah waktu itu ada dua, madrasahnya Abu Hanifah dan madrasah Imam Malik. Madrasah Imam Malik terkenal dengan madrasatul hadis. Madrasahnya Abu Hanifah terkenal madrasatul ra'i. Taib bukan disengaja lebih memilih ra'i daripada sunnah. Itu penyimpangan, kesesatan, bukan. Tetapi yang nyampe kepada Abu Hanifah hadisnya sedikit, tidak banyak. Maka mereka kalau tidak mendapatkan hadis, ijtahadu ra'yahum. Akhirnya terjadilah perbedaan-perbedaan karena mereka mendapatkan sedikit hadis dan banyak berijtihad dengan ra'yu, sedangkan Imam Malik banyak mendapatkan hadis karena beliau tinggal di Madinah, anak turunan para sahabat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Adapun Imam Tsauri wa ahlur ra'yi al-ikhtiyar al-qiran. Wa Imam Tsauri bukan ahlur ra'yi, tidak termasuk. Tetapi maksudnya Imam Tsauri dan ahlur ra'yi. Kalau saja Imam Tsauri masuk di dalam ahlur ra'yi akan dikatakan qala ahlur ra'yi titik. Tapi ini tidak disebutkan dengan perpisahan atau dengan pemisahan. Dhahabat Tsauri wa ahlur ra'yi ila ikhtiyar al-qiran, bahwa yang benar Nabi mengerjakan haji qiran. Lima fi sahihaini an Anas samitu Rasulullah SAW, maksud saya bukan Nabi, yang paling afdal menurut mereka adalah qiran. Saya ulangi, afwan. Dhahab al-Tsauri wa ahlul ra'yi ila ikhtiyar al-qiran, adapun Imam Tsauri dan ahlul ra'yi mereka berpendapat yang afdal adalah qiran. Apa alasan mereka yang afdal adalah qiran? Dalam dua kitab sahih dari Anas, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW ahalla biha jami'an. Aku mendengar Rasulullah SAW berihlal dengan kedua-duanya, seluruhnya. Labbaika umratan wa hajjan. Baik. Wa hadha dalil qawi, sahih? Atau enggak? Mada taqulun? Nah, ini tidak kita bantah dan tidak kita tentang, memang Rasulullah SAW qiran. Tetapi Rasulullah SAW yata'assaf. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, lau istadbartu mastadbartu, kalau saja aku menemui waktu yang sudah aku lewati ini, nanti tahun depan, aku akan mengerjakan tamattu'. Tayyib. Fahuwa nusuku Rasulillah. Maka mereka beralasan, ini nusuknya Rasulullah SAW. Wa ma kana Allahu liyakhtara linabiyhi illa afdala ansak. Tidak mungkin Nabi memilih, tidak mungkin Allah memilihkan untuk nabinya kecuali sebaik-baik nusuk. Berarti qiran yang paling afdal karena itu dikerjakan oleh Nabi. Wa hunaka maslakun wasat. Di sana ada jalan yang tengah-tengah, kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya. Tajtami' fihi al-adillah, yang akan terkumpul dengan pendapat yang tengah ini semua dalil-dalil. Wa huwa anna tamattu'a afdal liman yasuqul hajya. kalladzina akkada alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam an yafsakhu hajjahum ila umrah. Ini jalan tengah. Yang afdal apa? Jangan dijawab dengan ini atau itu. Jawab dengan tafsil. In saqal hadya fa hadha afdal wa in lam yasqil hadya fa hadha afdal. Iya kan? Jayyid. Hadha qaulun jayyid masyaallah. Hadha maslakun wasat. Ini jalan tengah. Terkumpul padanya dalil-dalil, yaitu anna tamattu'a afdal liman lam yasqil hadya. Tamattu afdal bagi yang tidak membawa hewan kurban. Kalladzina akkada alaihimun nabi, seperti nabi menegaskan pada mereka yang tidak membawa hewan kurban, hendaklah pisahkan umrah kalian dari hajinya. Disuruh oleh nabi, maka itu yang afdal. Wal Qur'an wal qiran afdal fi haqqi man saqal hadya. Wal qiran afdal bagi mereka yang menuntun hewan kurban dari luar haram. Kama fa'alan Nabi SAW. Maka dari sini kita tidak mengatakan bahwa Nabi mengerjakan yang tidak afdal. Kalau tamattu yang paling afdal, berarti Nabi tidak mengerjakan yang afdal dong. Kita jawab, Nabi mengerjakan yang paling afdal. Ya berarti itu paling afdal. Belum tentu. Karena Nabi membawa hewan dari luar, bawa hewan kurbannya, maka yang paling afdal adalah qiran. Kalau tidak membawa hewan kurban, yang paling afdal adalah tamattu. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Wa hadzal qaul riwayatun anil Imam Ahmad, dan pendapat ini adalah salah satu dari pendapat Imam Ahmad juga rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadhihi tariqatu syaikhina. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah jalan syekh kami. Yang dimaksud siapa? Syekhnya, gurunya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, waqala wa hiya allati taliqu bi usuli Ahmad, dan inilah yang mencocoki prinsip-prinsip yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Amma madhhabu Malik wa dhahiru madhhabi Syafi'i fal ifrad. Adapun madhabnya Imam Malik dan yang zahir dari madhabnya Imam Syafi'i fal ifrad, berpendapat dengan ifrad. Apa dalil mereka? Daliluhum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam afradal hajj muttafaqun alaih. Karena mereka membaca hadis dan berpegang dengan hadis afradal hajj, Nabi menyendirikan haji atau mengifradkan haji. Taqaddama anna ma'na al-ifrad fi hadzal hadis wa amsalihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaran. Sudah lewat makna ifrad dalam hadis-hadis tersebut, yaitu bahwa Nabi mengerjakan haji maksudnya diiringkan di dalamnya dengan umrah alias qiran. Fadakhal af'alul umrah fil hajj, maka amalan-amalan umrah masuk dalam haji sekaligus. Tawaf diniatkan untuk umrah dengan haji. Sa'i diniatkan untuk umrah dengan haji. Baik. Faqila mufrid, maka ketika ada orang yang melihat hajinya Rasulullah SAW, mufrid, kan beliau hanya melakukan halal haji saja. Mana yang umrohnya, tawafnya untuk haji, tetapi diniatkan bersamanya umrah. Wal haqqa annahu qarin, yang benar bahwa beliau melakukan haji qiran, kama sahat bidzalikal ahadits, sebagaimana telah sahih dari hadis-hadis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ayu yaumin hadha? Yaumul khamis. Ayu syahrin hadha? Juni atau Juli? Juni. Kam baqiya minal imtihan? Hah? 11 hari lagi. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi insyaAllah setelah 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Senin baru kita ketemu lagi. Maka yang tadi kalian hafalkan, dihafalkan kembali dan kita baca satu persatu. Jayid. Karena panjang, khawatir cepat hilang. Dimurojaah kembali. Dan waktunya cukup, alhamdulillah. Agar lebih lancar dari yang tadi. Jayid. Terutama. karena terakhir duduknya. Yang duduk pertama pun belum tentu. Wallahu ta'ala alam, karena enggak jelas. Tidak kami dengar kalimat per kalimat. Demikian pula yang di rumah. Abnai utullabi rahimani wa rahimakumullah. Kalian hafalkan, kalian murojaah kembali, dan kalian minta sama wali-wali kalian, apakah orang tua atau kakak atau siapa, agar mentasmi, mendengarkan hafalanmu. Sehingga bisa terbukti kau hafal atau tidak hafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.